Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menyampaikan beberapa pembahasan berkaitan waqidul Islam. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT, kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah, yang kemudian mereka berdoa kepada perantara tersebut, mereka meminta syafaat, mereka bertawakal kepada perantara, yang ini semuanya merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan tersebut sesungguhnya termasuk bagian pokok pembatal yang pertama, asyirku billah. Akan tapi lu sendirikan dalam rangka memberikan tanbih, menegaskan dan menekankan tentang agar kita perhatian terhadap masalah kesyirikan yang satu ini. Yang ketiga, malam yukafirul musyrikin au syakka bi kufrihim au sahaha madhhabahum. Ini orang yang mereka tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan orang musyrik, alias tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, maka berarti ini merupakan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulnya sallam. Karena sungguhnya pokok keimanan adalah at-tasdiq, membenarkan. Ketika dia tidak mau mengkafirkan apa yang Allah kafirkan, tentu merupakan takdzib, pendustaan terhadap apa yang telah Allah tegaskan. Yang keempat, man taqada anna ghaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmal min hadi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi alladhi yufaddilu at-tawaghit. Orang yang mereka berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Rasulullah SAW lebih sempurna, petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna dibandingkan dengan hukum dan petunjuk Rasulullah SAW, maka ini perbuatan kufur. Karena seorang mukmin telah diajarkan Islam diturunkan Allah dalam keadaan sempurna, dan Islam datang dari Allah yang Maha Tahu, dan tidak mungkin apa yang datang dari makhluk melebihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ini, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mereka membenci sebagian apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibawa Nabi ini membenci Al-Quran. Yang dibawa Nabi adalah Al-Quran, As-Sunnah. Membenci Al-Quran dan As-Sunnah tentu bukan sifatul mu'minin. Walau amilabi, walaupun dia mengamalkan perkara tersebut, walaupun dia beramal atau mengamalkan perkara tersebut, orang-orang munafik zahirnya mengamalkan perkara Islam, akan tapi mereka memiliki kebencian dalam hati mereka, sehingga wa idza qila lahum ila Allah wa ila rasuli ra'ait al munafiqina yasudduna anka sududa. Seandainya Anda ajak orang-orang munafik itu agar berhukum dengan hukum Allah, agar berhukum dengan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk mewujudkan Al-Quran dan As-Sunnah, Anda akan lihat orang-orang munafik, orang yang paling keras menghalangi manusia dari mewujudkan jalan Allah dan mewujudkan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, batalnya amal mereka pula diantaranya disebabkan karena kebencian mereka kepada apa yang Allah turunkan. Dzalika biannahum ittaba'u ma askhatallaha. Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah benci. Apa yang membuat Allah benci, maka justru mereka ikuti. Justru mereka yang ikuti. Wa karihu ridwanahu. Dan mereka justru membenci apa yang menjadi keridhaan Allah SWT. Mengikuti apa yang Allah benci, dan mereka membenci apa yang Allah ridha dengan perkara tersebut. Membenci tauhid, membenci sunnah, membenci syariah. Fa'ahbata a'malahum, maka sikap kebencian mereka menjadikan batalnya amal-amal mereka. Yang keenam, al-istihza. Al-istihza'u bishay'in min dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thawabillah au iqabih. Ini orang yang mereka istihza, memperolok-olok terhadap sesuatu dari agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan pahala Allah atau siksa Allah. Maka istihza ini bukan sifatul mukminin. Istihza sifatul munafiqin. Dan istihza Allah tidak berikan udzur, baik karena dia sekedar sendogoro atau bahkan serius, semuanya dua-duanya tidak Allah terima udzurnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udzur bagi kalian. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Istihza terhadap Allah atau istihza terhadap ayat Allah atau istihza terhadap Rasul Allah atau terhadap agama Allah atau terhadap simbol-simbol agama Allah asawjal, yang harus atau yang harusnya terwujud dalam diri seorang muslim, bagaimana dia mengagungkan Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, memuliakan Rasulnya, memuliakan para ulama, bahkan memuliakan umumnya kaum muslimin karena keislaman mereka. Sehingga apabila mereka istihza, menunjukkan tidak ada kadar iman pada mereka. Seorang mukmin, orang memiliki sikap ta'zim. Kemudian yang ketujuh, sekarang insyaAllah, ini as-sihr. Silakan baca. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر النوع السابع من أنواع الردة السحر والسحر عمل يعمله الساحر وهو على نوعين سحر حقيقي وسحر تخيلي النوع الأول sihrun hakikiyun huwa ibaratun an uqdin yanfutu fiha as-sahir wa raqa wa kalam yutamtamu bihi wa yasta'inu bisyayatin fi kalami wa azaim ya'liqunaha wa kitabat talasum wa azaim ya'liqunaha wa kitabat talasum yaktubunaha bi asma'i syayatin hadha huwa sihrul hakiki hadha yu'sar fil mashhur imma bi qatlihi wa imma bi imradihi wa imma bil ikhlali bi ikhlali bi aqlihi wa naw'u thani takhyili bi ayyi ya'mala asya'an yukhayyalu ila an-nas bi ayyi ya'mala asya'a yukhayyalu ila an-nas annaha sahiha wa hiya ghayru sahiha yukhayyalu lin-nas annahu yuqallibu al-hajar ila hayawan aw annahu yaqtulu shakhsan aw yuhyihu yaqta'u ra'sahu thumma yarudduhu aw annahu yajurru as-sayara بشعره أو بأسنانه أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره أو أنه يدخل في النار أو يأكل النار أو يطعن نفسه بالحديد يطعن عينه بأسياخ الحديد أو يأكل الزجاج كل هذه من أنواع الشعوذة وهي لا حقيقة لها وهي لا حقيقة لها مثل سحر سحرة فرعون قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم هذا سحر تخييلي وهذا يسمونه الكمرة التي يعملها الساحر على أعين الناس ثم إذا انتهت الكمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها والسحر كفر والدليل قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تعلمه وتعلمه كفر بالله وهو نوع من أنواع الردة فالساحر مرتد إذا كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام ويقتل ولا يستتاب عند بعض العلماء لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فهو يخادع الناس ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الله عز وجل أنزل ملكين من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تتعلم السحر فدل على أن تعلم السحر كفر أصابي إخوتي في الله الناقد من نواقض الإسلام السحر يأتي سحر السحر بكمنا كلمة السحر ما خفيا ولطفا سبابه perkara yang samar atau tersembunyi sebabnya sesuatu yang samar sehingga waktu sahur dikatakan sahur karena waktu yang tidak gelap dan waktu yang belum terang, samar. Sihir perkara yang samar, sebabnya tidak kelihatan. Wa minhu, di antara jenis sihir adalah as-sarfu wal athfu. As-sarfu untuk memalingkan, untuk memisahkan dua orang yang tadinya dia memiliki rasa kecintaan, keharmonisan, kemudian dengan sihir itu akan menjadi terpisah, saling membenci. Wal athfu melekatkan, yang tadinya dia tidak ada rasa apa-apa dengan sihir itu, maka dia menjadi lengket. Atau kalau orang di sini diantaranya susuk termasuk sihir, sehingga dengan dipasang susuk kemudian ada yang kekindil-kindil, yang tadinya nggak ada rasa apa-apa, tadinya melihat seperti ketek, setelah itu dia melihat seperti janoko. Ini diantaranya dampak daripada ini sihir. Faman fa'alahu aradhiya bi kafar, barang siapa yang dia melakukan sihir atau dia tidak melakukan sihir akan tapi dia meridhai sihir tersebut, maka dia kafir. Wa dalilu qawlu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir kecuali setiap kali dia selalu mengatakan innama nahnu fitnah, sungguhnya kami adalah fitnah, ujian, fala takfur, janganlah kalian ini kufur. Ikuti billah, dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya sihir yaitu nau'ain, ada dua macam, ada sihir yang hakikiun, sihir yang hakiki, dan sihir yang takhyili. Sihir yang hakiki, sihir yang bisa menimbulkan yaitu dampak dalam diri seorang, dia sakit atau bahkan sampai di kematiannya, ini sihir yang hakiki, akan memberikan dampak kepada diri seseorang, atau bahkan juga ada yang sampai pada hilang ini akalnya. Ini sihir yang hakiki. Adapun sihir yang takhyili, ini sihir yang ditipu mata manusia, sehingga mata manusia terkhayalkan atau terlihat dengan gambaran yang tidak semestinya. Sebagaimana tukang sihirnya Fir'aun, ketika dia melakukan sihir, maka sihir jenis ini yang dilakukan tukang sihirnya Fir'aun, sihir takhyili, membuat mata manusia tertipu. Tali yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun sesungguhnya tidak bergerak. Tali adalah tali, akan tapi nampak di dalam pandangan manusia tali ini bergerak seperti ular, sehingga mata manusia yang tertipu. Sebenarnya beliau jelaskan juga di sini bagaimana orang ditipu dengan ada orang dipenggal kepalanya, meloncat sana, kemudian gatuk lagi, atau juga ada orang bisa narik mobil dengan rambutnya atau dengan giginya. Ini semuanya sihir takhyili, mata manusia yang ditipu dengan pandangan ini tersebut. Adapun sihir yang hakiki, sihir yang memiliki dampak langsung kepada ini tubuh manusia, baik dia kadang sakit, kadang dia terkena sesuatu atau masuk dalam tubuhnya sesuatu, atau dia bahkan sampai terbunuh dengan sihir tersebut, ini sihir hakiki. Buntakhili, ini sihir di mana yang titualah pandangan mata manusia. Ikhwati billah, kufurnya sihir ini sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tersebut, ada beberapa sisi kekafiran daripada perbuatan jenis sihir tersebut. Ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang 102 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya, wattaba'u ma tasru syayatinu 'ala mulki Sulaiman Wama kafara Sulaiman. Dan orang-orang kafir Bani Israel, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga orang-orang Yahudi menisbatkan sihir adalah pelajarannya Nabi Sulaiman. Sedangkan yang mengajarkan sihir sesungguhnya adalah syaitan. Maka dikatakan Allah, wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir. Jadi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Sulaiman tidak kafir. Jadi Sulaiman tidak melakukan sihir dan tidak mengajarkan sihir. Melakukan sihir dan mengajarkan sihir adalah kekafiran. Maka para ulama mengatakan dengan ayat tersebut, bahwasanya mengamalkan sihir atau mengajarkan sihir adalah kekafiran. Dan Allah SWT membebaskan Sulaiman dari mengamalkan sihir atau dari mengajarkan sihir. Wama kafara Sulaiman. Ini yang pertama, sisi pertama. Tentang kafirnya sihir. Sisi yang kedua, walakin syayatina kafaru. Akan tapi syaitanlah yang sesungguhnya kafir. Dengan cara apa? Yu'allimunan nasa sihra. Dengan cara mengajarkan kepada manusia sihir. Sehingga Allah mengatakan syaitan kafir. Kenapa kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena syaitan mengajarkan sihir. Sehingga mengajarkan sihir kafir. Kemudian dikatakan wama yu'allimani wama unsira 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma lanu fitnatun fala takfur. Ketika Allah menurunkan malaikat Babil dan Ha'ain di Babil Harut dan Marut, ketika Allah menurunkan malaikat di Babil, di Babilonia, Harut dan Marut, maka setiap kali ada orang yang mereka ingin belajar, selalu kedua malaikat ini mengatakan, innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya kami ini sekedar ujian. Fitnah, yin ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Sehingga orang yang mereka belajar sihir, atau mengajarkan sihir adalah kufur. Sedangkan dua malaikat ini, mereka mengajarkan sihir semata-mata keberadaannya merupakan fitnah, merupakan ujian untuk menguji manusia, mana yang mereka mukmin, mana yang mereka kafir, mana yang mereka menjauhi larangan Allah SWT, mana yang mereka nekat melakukan larangan Allah SWT. Keberadaan keduanya merupakan ujian bagi manusia. Mana yang mereka betul-betul memilih jalan keimanan atau mana mereka memilih jalan kekufuran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kemudian manusia mempelajari sihir dari kedua malaikat itu, yang diantara madarat sihir, dampak sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sesuatu yang bisa memisahkan antara dua orang, suami istri. Sehingga sering orang datang ke tukang sihir dalam rangka untuk mensihir keluarga fulan. Dia mungkin hasad dengan keharmonisannya, atau dia sedang mengincar sesuatu dari keluarga tersebut. Sehingga bagaimana dia datang tukang sihir agar menimbulkan madarat bagi keluarga tersebut, di antaranya dengan cara mensihir yang dampaknya adalah ma yufarqu bihi bainal mar'i wa zawji. Wa ma hum yudharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan sihir tidak akan bisa mendatangkan madarat kecuali dengan izin Allah SWT. Ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sehingga mereka mempelajari apa yang tidak menimbulkan madarat dan tidak memberikan manfaat. Karena ad-dhar ain akan ad-dhar wan nafi adalah Allah SWT. Adapun sihir asalnya tidak akan bisa berdampak apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Ini di antara sisi lain tentang kafirnya sihir dan orang mereka melakukan sihir dan mengajarkan sihir. Mereka mengetahui laman istarahu, barang siapa yang dia membeli sihir karena dia menjual agama, kemudian dia beli sihir dengan dia mempelajari sihir dengan mengharapkan sesuatu dari sihir yang dia pelajari tersebut, malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Selama dia muslim, di akhirat walaupun dia harus masuk ke neraka dulu, diazab, maka dia masih memiliki bagian di akhirat jannah. Sehingga ada orang yang dikatakan dengan jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Walaupun dia di jahanam dulu, dia nanti dimasukkan jannah, dia masih dikatakan mendapatkan bagian di akhirat. Akan tapi tukang sihir dikatakan Allah SWT, mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat, kecuali mereka akan menjadi ahlun nar. Maka dikatakan malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak sama sekali tidak akan mendapatkan bagian apapun dari kebaikan. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh amat buruklah apa yang mereka beli untuk diri mereka seandainya mereka mengetahui. Sisi kekafiran sendiri pula dari kalimat walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, artinya orang yang mereka mempelajari sihir atau orang yang mereka mengamalkan sihir dan mengajarkan sihir, maka sungguh telah melenyapkan keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Sehingga dikatakan mereka telah kufur dengan amalan sihir tersebut. Demikian beberapa sisi kekafiran di dalam amalan sihir. Di zaman para sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah mempraktekkan hukuman bagi tukang sihir. Dan hukuman bagi tukang sihir adalah yuqtal, dibunuh, la yustatab, tanpa dimintai taubat. Ini menurut sebagian para ulama. Yuqtalu, mereka dibunuh dan tanpa dimintai taubat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menerapkan hukuman bunuh kepada tukang sihir. Di mana Umar memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Demikian pula Hafsah Ummul Mukminin juga pernah memerintahkan agar membunuh budak yang melakukan sihir. Demikian pula sahabat yang lainnya pernah memberikan hukuman yang demikian. Di antara masalah yang berkaitan dengan sihir, ikhwan fillah, bagaimana mengobati sihir? Apakah boleh mengobati sihir dengan sihir yang serupa? Para ulama mengajarkan berangkat dari hadis Nabi, tadawu wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian, akan tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di antaranya menyebutkan, kalau seandainya dalam makan dan minum itu ada istilah darurat, daruri, darurat, sehingga dia boleh makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram, seandainya dia dengan tidak makan dan minum itu akan menimbulkan madarat, kematian umpamanya, kemudian tidak ada makanan apapun kecuali yang haram, bangkai atau daging babi atau daging anjing dan semisalnya, maka diperbolehkan seorang menikmati sesuatu yang haram dalam kondisi darurat sesuai dengan jenis kebutuhannya tanpa berlebihan, karena sifatnya pasti. dia lapar, dengan dia makan tersebut akan menjadi kenyang. Dia haus, dengan minum tersebut akan menjadi hilang hausnya. Maka sesuatu yang haram tersebut telah memenuhi apa menjadi hajatnya. Lain dengan obat. Orang yang berobat belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh. Mungkin bagi sebagian orang sembuh, bagi orang lain belum tentu sembuh. Lain dengan makan. Kalau makan mesti kenyang. Kalau minum mesti hilang. Akan tetapi, kalau obat belum tentu. Belum tentu untuk kemudian dia sembuh. Maka tidak ada istilah daruri dalam masalah obat. Tidak ada istilah daruri dalam masalah obat. Tidak ada istilah darurat dalam masalah obat. Sehingga dikatakan tadawu wala tadawu bilharam, biharam. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Sehingga tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Demikian diantaranya pembahasan yang berkaitan dengan masalah jin as-sihru. Bisa dibaca panjang lebar dalam bukunya ini Syekh Abdul Salam Al-Bari, masalah sihir, atau dalam kitab tahu atau buku-buku sihir yang lainnya. Yang jelas sihir termasuk bagian dunia perdukunan, sihir paranormal, ini dunia yang mirip yang satu rumpun, ini dunia sihir yang semuanya mereka adalah min awliya syaitan, di antara wali-wali syaitan. Sehingga seorang muslim hendaknya menjauhkan diri dan keluarganya dari semua dunia perdukunan, dunia sihir, dunia paranormal. Yang Nabi kita mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kufur dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, ikhwati fillah? Karena sesungguhnya para dukun dan paranormal ini, satu di antara klaimnya adalah mengetahui perkara yang gaib. Sedangkan Al-Quran mengajarkan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempercayai omongan dukun dan paranormal merupakan bentuk kekufuran terhadap Al-Qur'anul Karim. Seandainya dia sekedar mendatangi, kata Nabi, maka lam tuqbal salatun arba'ina yawman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Sehingga hendaknya keluarga muslim dijauhkan dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari dunia perdukunan dan paranormal. Termasuk di antara mendatangi dukun dan paranormal adalah sengaja membaca buku-buku ramalan zodiak yang sering dimuat di koran atau di majalah. Sekalipun kadang-kadang iseng dia baca-baca, mbok-mbok cocok. Ini adalah termasuk mendatangi yakni dukun atau mendatangi paranormal. Sehingga jangan sampai kita memasukkan, bukan memasukkan orangnya, memasukkan tulisannya, memasukkan pendapat-pendapat mereka, memasukkan ramalan-ramalan mereka. Ini termasuk di antara yakni mendatangi perdukunan. Atau bahkan mantoratnya lebih besar lagi. Karena kita akan memberikan fasilitas kepada yang lainnya, pada keluarga, anak kita, teman saudara kita, keluarga kita. Demikian sekilas masalah yakni sihir. Berikutnya sekarang. An-naqid ats-tsamin. Ada pertanyaan sihir? Yang tentunya ada alamatnya. Yang jelas, kita tidak boleh bermudah-mudahan, oh ini karena disihir. Belum tentu. Yang jelas kita selalu melihat apa yang menimpa kita dalam musibah. Kemudian kita bisa menerima musibah tersebut dengan keridhaan dan berusaha untuk berobat semaksimal mungkin sebagai bentuk ikhtiar mencari kesembuhan. karena Allah SWT lam ma'ansalallahu da'an ila ansalallahu dawa, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Sehingga pertama kita berusaha untuk melihat itu sebagai musibah dari Allah dan kita bersabar. Dan di balik kesabaran itu insyaallah banyak sekali kebaikan-kebaikan. Karena musibah yang Allah timpakan akan banyak memberikan faedah. Di antaranya faedah agar kita menjadi orang yang atau masuk dalam kelompok orang minas sabirin. Yang apabila kita menjadi orang yang bersabar, Allah akan berikan sekian banyak kebaikan-kebaikan karena kesabaran kita tersebut. Dan dalam musibah yang kita terima, saat kita bersabar, maka akan menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa-dosa. Sehingga ada seorang yang dikatakan Nabi, ma yasalul bala bil mu'min, tidaklah seorang mukmin senantiasa tertimpa bala fi nafsihi wa mali wa waladihi, baik yang menimpa dirinya atau keluarga atau anaknya atau juga hartanya, hatta yalqallaha wa ma'alil khati'ah, hingga dia kembali kepada Allah tanpa membawa kesalahan atau dosa sedikit pun, karena dosanya telah digugurkan oleh Allah dengan musibah-musibah tersebut. Dalam hadis yang lainnya, illa kafarallahu bihal khataya, Allah akan gugurkan dengan musibah-musibah itu dosa-dosa yang dia miliki. Atau juga ikhwan fillah, Nabi katakan di antaranya, inna rajula lamang silatun indallah, sesungguhnya ada seorang memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, la yablughu al amal, yang kedudukan itu tidak bisa diraih dengan amal yang dia lakukan. Dia beramal apapun tidak bisa meraih setinggi kedudukan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang atau dengan cara apa hamba tersebut bisa meraih kedudukan yang tinggi yang Allah sediakan itu? Dengan cara di mana Allah selalu timpakan musibah kepada hamba tersebut, hatta ballaghahu, hingga menyampaikan dia kepada kedudukan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sya'ala kulihal, di balik musibah banyak faedah seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda-tanda orang terkena sihir, ada alamat-alamat yang bisa nanti dilihat sehingga dia bagaimana mengobati sihir dengan cara-cara yang masyru'. Dilihat tentang tanda-tanda atau alamat-alamat orang yang terkena sihir. Antum baca nanti dalam buku-buku pembahasan masalah ini sihir. Intinya, jangan langsung buat kesimpulan dulu ini disihir. Jangan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu putih, bagaimana ilmu putih? Ilmu putih itu nanti hasilnya dukun putih. Jadinya dukun putih. Dukun hitam, dukun putih, sama saja. Kalau dukun putih itu pasarannya santri. Kalau dukun hitam pasarannya orang-orang abangan. Sama, satu kelas. Hanya kalau dukun putih pakai jenggot, pakai surban, pakai imamah, kadang pakai jubah, pakai tasbih. Kemudian tasbihnya sekambil-kambil. Akan tapi hasilnya sama, pelecehan di antaranya semua tarekat syaitan, pelecehan terhadap agama dan simbol-simbol agama. Ada Pak Kiai yang setiap didatangi pasien selalu mensyaratkan agar pasiennya baca Quran, pasiennya membawa Al-Quran, mushaf Al-Quran. Tentu pasien pun masya Allah, Pak Kiai ini setiap kita datang kepada beliau suruh bawa mushaf Al-Quran. Tentu masya Allah. Apa yang terjadi ikhwatillah? Ternyata mushaf Al-Qur'an yang selalu dibawakan kepada Pak Kiai ini ditumpuk di WC, dijadikan anci-anci buang hajat atau dikencingi Al-Quran tersebut. Ini tariqah sufliyah. Ini tariqah pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quranul Kirim. Dan itulah tariqah syaitaniyah. Sehingga tariqah perdukunan sangat banyak macam-macam. Sehingga ada yang nulis Quran, nulis ayat dengan kotoran atau dengan darah haid, atau menulis ayat lalu diletakkan di keset sehingga dihinakan ayat tersebut, atau dengan cara sungsang menulisnya dengan huruf yang tidak jelas. Semua tariqah perdukunan berbagai macam, yang intinya semuanya merupakan pelecehan, perendahan, penghinaan, pengingkaran terhadap din dan terhadap ini kemuliaan-kemuliaan agama. Allahu akbar. Ya, semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada tidak akan keluar dari masyiatullah. Semua yang terjadi termasuk terciptanya iblis juga dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala, dengan iradah Allah Azzawajal. Akan tapi perlu kita fahami, iradah Allah ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Tidak setiap iradah Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai Allah adalah iradah syar'iyah. Ini kehendak Allah yang tertuang dalam ajaran agama. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah, setiap kehendak Allah, Allah berkehendak. Maka kehendak Allah ada yang sifatnya ini tidak menunjukkan kecintaan Allah kepada perkara tersebut. Termasuk di antaranya keburukan, kebaikan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ciptaan Allah, ciptaan siapa? Ini yang kemudian orang-orang Mu'tazilah mengingkari takdir Allah SWT, tidak mungkin keburukan ciptaan Allah SWT. Nah, kalau keburukan bukan ciptaan Allah, ciptaan siapa? Demikian pula mereka akhirnya mengingkari pula kehendak Allah pada manusia, sehingga manusia memiliki kehendak yang bebas. Kalau begitu, penciptanya sangat banyak. Setiap orang bisa menciptakan sesuatu dengan kehendaknya. Ala kulli hal ikhwatu fillah, cara kita mengimani adalah dengan semua atau mengimani semua nas-nas yang ada, dan kemudian yakni mengikuti seperti apa yang ditunjukkan di dalam tersebut tanpa adanya pengingkaran sebagian nas, tanpa adanya pendustaan pada sebagian nas, akan tapi mengimani semua yang ada. Alul bid'ah, mereka terjerumus dalam bid'ah yang mereka lakukan karena terjerumus dalam mengingkari sebagian dan mengimani sebagian. Adapun ahlu sunnah adalah mengimani semua yang telah diturunkan Allah. Amanna kullu min indillah, min kullu min indi rabbina, kita mengimani semua yang datang dari Allah SWT. Adapun seandainya sama-sama orang tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa menerangkan dengan logika yang memuaskan, akan tetapi ahlu sunnah sudah mengimani semua yang Allah turunkan. Adapun ahlu bidah, mereka mengingkari sebagian yang Allah turunkan. Menerangkan masalah takdir memang sesuatu yang tidak seakan-akan susah untuk memuaskan orang. Akan tapi di sana ada kaidah-kaidah para ulama jelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengimani, di antaranya masalah takdir Allah SWT. Sehingga perdebatan dalam masalah takdir, perdebatan yang sangat panjang lebar, maka di antaranya Allah Rasulullah ajarkan, idza dzukiral qadar famsiku. Kalau disebutkan takdir, maka tahanlah diri Anda. Maksudnya, lakukan cara beriman yang benar dan jangan berdalam-dalam sampai akhirnya nanti menimbulkan syak atau dia kemudian mengingkari ini sebagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana idza dzukira sahabah famsiku. Kalau diterangkan masalah, kalau disebutkan tentang para sahabat, tahanlah diri Anda. Bukan tidak membicarakan sahabat, akan tapi bicarakan para sahabat dengan cara yang benar dan jangan masuk wilayah yang kemudian hasilnya mencela para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sekarang trik-trik sulap. Ya, tinggal sulapnya bagaimana? Sulap sihir apa sulap sulap keterampilan biasa? Wallahu a'lam. Main sulap. Sementara pekerjaan sulap dijauhkan dulu saja. Kenapa tidak boleh terkena sihir? Yang nasnya jelas. Nabi Rasulullah tersihir, yang menyihir adalah Labid bin Aksam, seorang Yahudi. Yang mengobati adalah dua malaikat. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah orang yang sebagaimana manusia yang lainnya bisa terkena penyakit atau gangguan. Akan tapi ini tidak berdampak sama sekali terhadap risalah yang beliau bawa. Dalam sahih risalah beliau maksum. Dan di antara faedah Rasulullah tersihir di antaranya, dan sihir yang menimpa Nabi, sihir takhyili. Sihir takhyili. Dan ini tidak berdampak sama sekali dengan risalah dan tidak berkaitan dengan risalah yang beliau bawa. Dan ini untuk menunjukkan faedah yang lainnya, bagaimana juga pengobatan sihir, bagaimana Nabi juga manusia biasa yang terkena madarat, sebagaimana orang lain terkena madarat, sebagaimana sakit menimpa Nabi pula. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, gak sembarangan orang. Tidak boleh bunuh-bunuhan sendiri. Penguasa. Yang kayak pembunuhan itu, kan? Iya. Itu kita katakan dia alu sihir apa alu bid'ah atau gimana? Ya, dunia sihir, dunia syaitan, dunia syaitan. Karena mereka hubungannya dengan yang hubungan-hubungan syaitania. Wallahu a'lam. Kita masalah ini, kawan. An-naqid ats-tsamin. Baca, Quran. Ahabbal kufra ahabbal kufra wa ahabbal kufar la tatawalluhum la bi mudaharatin wa la bi mahabbatin وهذا دليل ala ittabihi thumma qala inna Allah la yahdi al-qaum adh-dhalimin fa sammahum dhalimin. Ya, kita lihat ikhwan, an-naqid ats-tsamin mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mudhaharatul musyrikin, dia memberikan pembelaan, dukungan kepada orang-orang musyrik, wa mu'awanatuhum, dan memberikan pertolongan, pembelaan kepada orang-orang musyrik, 'alal muslimin, dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Sehingga mu'awanatuhum alal muslimin, dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Pembahasan yang ke-8 ini berkaitan dengan pembahasan ini al-wala wal-bara, di mana seorang mukmin hendaknya dia memperjelas sikap al-wala yang wal-bara, kemana dia memberikan wala dan kemana dia memberikan bara'ah. Secara umum, bahwa al-wala wal bara' merupakan kelaziman daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat ini menuntut seseorang untuk dia memberikan wala' total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan wala' kepada orang-orang yang mereka bersama dengan Allah SWT. Sehingga dikatakan Allah, innamal mu'minuna innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, wali-wali kalian adalah Rasulullah, dan wali-wali kalian adalah kaum mukminin. Sehingga wala diberikan kepada mereka, kepada Allah dan orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tuntutan iman. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa atta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna keimanan dia. Sehingga wala berkaitan erat dengan tuntutan kalimat la ilallah. Dan bara'ah diberikan kepada setiap orang yang mereka menyelisih kalimat tauhid. Dari kalangan kufar wal musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka diberikan kepada mereka bara'ah yang total. Kebencian yang total, permusuhan terhadap kekafiran dan kesyirikan mereka secara total. Adapun seorang muslim yang bercampur padanya iman dan kufur, yang iman dan maksiat, pada diri seorang muslim terkadang tercampur di dalamnya ini keimanan dan kemaksiatan. Dia mukmin dengan imannya, dia muslim dengan Islamnya, dan dia memiliki ketaatan-ketaatan tertentu dengan amal-amal yang dia lakukan. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dan semisalnya. Akan tapi bersama itu dia maksiat, melakukan beberapa bentuk jenis kemaksiatan yang dia lakukan. Maka orang seperti ini, dia diberikan wala pada keislamannya dan pada ketaatannya, dan dia diberikan bara'ah dalam perbuatan-perbuatan mungkar yang dia lakukan. Mudhaharatul musyrikin memberikan pertolongan atau pembelaan kepada kaum musyrikin, menampakkan dukungan kepada kaum musyrikin, dan mu'awanatuhum 'alal muslimin, dan memberikan pertolongan pembelaan untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka di sana ada beberapa jenis. Ada orang yang mereka melakukan mudhaharah, memberikan dorongan, dukungan, pembelaan kepada orang musyrik untuk mengalahkan muslimin, ma'a mahabbah, disertai dengan kecintaan terhadap orang-orang kafir dan musyrik tersebut. Apabila seperti ini yang mereka lakukan, maka ini menjadikan dia kafir keluar dari Islam. Apabila dia memberikan pertolongan, pembelaan, dukungan kepada orang kafir dalam rangka mengalahkan muslimin, disertai dengan mahabbah, disertai dengan kecintaan dia kepada orang kafir dan musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin, maka perbuatan demikian menjadikan dia kafir, keluar dari Islam. Adapun orang yang mereka memberikan pertolongan para kufar untuk mengalahkan kaum muslimin, yang mereka dalam keadaan yaitu mukroh, dalam keadaan mukroh, dalam keadaan ini tidak ada pilihan sama sekali, dengan dia tidak disertai pula dengan dia mencintai orang kufar wal musyrikin, yang seperti ini dia dalam bahaya pula, walaupun tidak disertai dengan yaitu kecintaan untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini seperti keadaan kaum muslimin yang berada di Mekah, yang tidak hijrah ke Madinah, kemudian terkena mobilisasi peperangan untuk melawan kaum muslimin, sehingga akhirnya mereka dalam kondisi terpaksa bersama dengan orang-orang musyrik untuk mengalahkan, memerangi kaum muslimin. Maka seperti ini dalam keadaan yang sangat yaitu bahaya pula. Karena diantaranya ketika mereka mati dalam kondisi seperti itu, ditanya oleh malaikat, "Aina kuntum?" Kalian di mana? Kalian di mana? Kenapa kalian muslimin dan sampai ada di neraka? Kata mereka, "Kunna mustad'afina fil ardi." Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Kami adalah orang-orang lemah di muka bumi. Maka dikatakan, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas sehingga Anda bisa hijrah, Anda bisa pindah, Anda tinggalkan negeri tersebut? Maka tidak hijrahnya mereka dicela oleh Allah SWT, sehingga mereka tetap menetap di negeri kufar, hingga akhirnya mereka terkena mobilisasi negeri kufar untuk mengalahkan kaum muslimin, walaupun dengan dalam keadaan terpaksa seperti itu, dia tidak disertai dengan mencintai orang-orang kufar. Tapi ini seperti ini yang demikian sangat mengkhawatirkan. Kecuali memang orang yang tidak bisa hijrah tersebut ada udzur. Dia adalah orang tua bangka, dia anak-anak, dia wanita. Kalau dia sesungguhnya bisa hijrah, akan tapi tidak hijrah, kemudian dia masih tetap tinggal di situ, kemudian terkena mobilisasi kufar, hingga kemudian dia yakni mati dalam keadaan seperti itu, ini nasibnya sangat mengkhawatirkan. Adapun kemudian juga orang yang mereka memberikan pertolongan para kufar untuk mengalahkan muslimin, dan mereka ini adalah orang yang ini tidak terpaksa, sesungguhnya mereka bisa memilih, dan dia disertai dengan kebencian terhadap kekafiran sehingga tidak menyetujui kekafirannya dan tidak mencintai kekafirannya, tidak mencintai mereka. Akan tapi dalam hal ini mereka bersama dengan orang kafir untuk mengalahkan muslimin. Maka yang demikian pelakunya adalah melakukan minal kabair, al-kabira minal kabair. Dia telah terjerumus dalam dosa besar, di antara dosa besar yang ada. Demikian di antara beberapa keadaan orang yang mereka memberikan pembelaan kepada orang-orang kafir. Ikhwan fillah, memberikan wala kepada orang kafir dan mencintai mereka tanpa memberikan pertolongan pada orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, hal yang demikian sesuatu yang mamnu, manhiyun, sesuatu yang terlarang di dalam syariat. Seandainya kita sekedar mencintai kufar, kemudian meniru kufar tanpa kita memberikan pembelaan kepada orang kafir, maka ini sudah termasuk memberikan wala kepada orang-orang kafir walaupun tidak dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Karena sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, wala di sana ada unsur al-qurbu wal mahabbah. Ini ada unsur kedekatan, kecintaan, pertolongan. Maka sekedar dia mencintai orang kafir, kagum dengan mereka dan meniru gaya mereka dan memberikan wala atau loyalitas kepada mereka, maka yang demikian sesuatu yang mamnu walaupun dia tidak sedang memberikan pembelaan untuk mengalahkan ini kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak. Satu di antaranya seperti yang beliau bawakan dalam ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang mukmin, jangan sekali-kali kalian memberikan wala kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana seorang muslim memberikan wala pada orang Yahudi dan Nasrani sedangkan mereka sama sekali tidak ridha dan tidak senang kepada Anda? Kaum mukminin, yang menjadikan mereka itu tidak senang adalah keimanan Anda, sehingga mereka tidak memiliki keridhaan sama sekali, dan mereka sangat membenci kepada kaum muslimin karena keislamannya, dan bahkan mereka sama sekali tidak menginginkan kebaikan sedikit pun seandainya kebaikan itu menimpa kaum muslimin. Mereka tidak ingin sama sekali kaum muslimin tertimpa atau mendapatkan kebaikan. Bagaimana orang yang seperti itu kemudian kaum muslimin memberikan wala kepadanya? Tentu tidak ada untungnya sama sekali, bahkan kerugiannya jelas lebih besar dibandingkan dengan keuntungan, atau bahkan tidak ada keuntungannya sama sekali. Ikhwan fillah, dalam perkara ini ada beberapa masalah yang berkaitan dengan yakni muamalah dengan kufar, yang sebagian telah kita sampaikan kemarin, di antaranya beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah dengan orang kafir, yakni bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita kafir, ahlul kitab. Akan tapi tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki kufar. Berkaitan dengan muamalah dengan orang kafir, di antara hukum yang berkaitan masalah itu bahwasanya wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir. Adapun laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab dengan syarat wanita tersebut wanita yang muhsinah, yang sanat, wanita yang yakni menjaga diri, dan mereka adalah ahlul kitab. Adapun wanita musyrikah yang lainnya tidak diperbolehkan. Dan tentu seandainya ditanya atau orang menggugat, kenapa wanita enggak boleh, laki-laki boleh? Ini semuanya tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu dengan segala-galanya. Adapun kita sekedar bisa meraba-raba yang berkaitan dengan hikmah tersebut, sebagian mungkin kita ketahui, dan lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Seandainya seorang mukmin seperti ditanya, Anda salat 5 waktu, kemudian dengan jumlah rakaat yang sekian, dengan bacaan yang seperti itu, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Seandainya kita mengatakan bahwasanya hikmah di balik ini semuanya supaya kita menjadi orang bertakwa, cukup. Seandainya kita tidak bisa menguraikan panjang lebar berkaitan dengan setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita cukup memberikan jawaban bahwasanya ini semuanya dalam rangka kami menjadi orang bertakwa kepada Allah SWT, cukup. Artinya berangkat awal adalah kita orang yang tasdik, orang yang membenarkan apa yang menjadi berita dari Allah dan hukum Allah SWT, dan menerima apa yang menjadi keputusan hukum Allah SWT. Baik kita mengetahui hikmahnya atau kita belum mengetahui hikmahnya, maka yang pertama kali adalah taslim, adalah tunduk, kepatuhan kita terhadap setiap yang berasal dari agama Allah SWT. Kemudian di antara yang berkaitan dengan masalah muamalah dengan kufar pula, ikhwan fillah, bolehnya kita berbuat baik dengan orang-orang kafir sebagaimana telah kita sampaikan kemarin. Muamalah secara umum, kebaikan dengan orang kafir, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan, selama tidak berkaitan dengan yaitu ada unsur kerusakan agama dan keyakinan. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum an diyarikum in tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian dan tidak memerangi kalian karena agama. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik secara umum. Saling memberikan hadiah, saling menerima hadiah, selama bukan hadiah yang haram dan bukan hari raya mereka, bermuamalah yang baik, bertetangga yang baik dalam hari-hari yang dia lalui dengan orang Yahud atau Nasara. Dan kebaikan ini kata para ulama adalah bisa menjadi wasilah min wasaili dakwah. Wasilah min wasaili dakwah. Perantara di antara perantara-perantara dakwah. Dan berapa banyak orang-orang kafir yang mereka berangkat dari simpati kepada Nabi SAW, kemudian mereka masuk Islam. Sehingga akhlakul karimah, selain merupakan ciri khas seorang muslim, seorang mukmin, dan akhlakul karimah ini merupakan wasilah yang sangat besar seorang untuk dia mendapatkan hidayah Allah untuk mengikuti Islam. Dan akhlak yang buruk merupakan tembok yang banyak menutup orang untuk mengikuti hidayah karena buruknya akhlak tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW ibaratnya diterjunkan sebagai seorang da'i yang mengajak ke jalan Allah, Allah telah siapkan Nabi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang diakui oleh semua kalangan, baik lawan maupun kawan, semuanya mengakui akhlak Nabi, dan Allah pun memuji Nabi dengan pujian dari atas langit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dengan akhlak ini pula banyak orang yang kemudian mereka bersimpati dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan ini arifku, kelembutan itu tidaklah la yakunu fi syai illa zana. Tidaklah menempel pada satu kecuali akan menjadi sebuah hiasan yang indah. Wala yunsaku an syai illa syana. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi jelek, menjadi buruk. Setiap perkara yang disertai kelembutan, semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Dan fitrahnya manusia secara umum, ikhwani fillah, mereka suka untuk diperlakukan dengan lembut. Lihat orang-orang badui, berapa banyak yang mereka bersimpati dengan Nabi dari akhlak yang lembut dari Nabi SAW. Satu contoh di antaranya kisah seorang badui yang dia masuk masjid, kemudian ambil posisi, kemudian kencing di situ, sehingga para sahabat yang melihat orang badui ini gregetan dan berusaha untuk kemudian menyelesaikan urusannya. Akan tapi Nabi katakan, da'uhu, biarkan dulu dia sampai selesai urusan dia. Kemudian setelah selesai, Nabi pun memerintahkan untuk mengambil seember air, kemudian dituangkan, sehingga sekaligus situ bagaimana mengajarkan yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Nabi mengajarkan fikih, mengajarkan akhlak. Dan kemudian orang badui ini saking melihat baiknya Nabi dalam melakukan dirinya, sehingga dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana wala tahram ahadan. Ya Rab, sayangilah kami dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami. Maka kata Nabi, anda telah hajarta alwas, anda telah membatasi sesuatu yang luas. Ini diantara dampak kelembutan yang didapatkan oleh orang badui dari Nabi SAW. Termasuk diantaranya pernah Muawiyah ibn al-Hakam, dia salat bersama para sahabat di belakang Nabi. Kemudian ada orang yang mereka ini bersin. Sebagaimana yang Muawiyah tahu karena kebodohannya, dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dia katakan, yarhamukallah, yarhamukallah. Para sahabat memberikan, kemudian semuanya menoleh kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Kata Muawiyah bin al-Hakam, ngapain, karena adalah saya. Kemudian para sahabat memberikan isyarat dengan menepuk-nepuk, yang kemudian Muawiyah faham ini tidak boleh dia seperti itu dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi memberikan pengajaran kepada Muawiyah bin al-Hakam dengan pengajaran yang Masya Allah, kata Muawiyah, belum pernah saya mendapatkan seorang pengajar yang lebih baik sebelum ini dan setelah ini seperti Rasulullah SAW. Demikian kelembutan telah menjadi satu yang sangat berkesan dalam diri Muawiyah bin al-Hakam dari kelembutan Rasulullah SAW. Sebagaimana pula apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi ketika menguji Nabi dengan sikap kasar untuk membuktikan bahwasanya di antara ciri Nabi adalah ketika dia dikasari, maka dia tambah kelembutannya. Dia tambah ini kebaikannya. Maka dia pun menguji Nabi dengan ini perkara tersebut. Dan Nabi tunjukkan bagaimana kelembutan Rasulullah SAW. Ala kulli hal, ar-rifqu la yakunu fi syai' ila zanah, wa la yunsa'u an syai' ila syanah. Kelembutan itu apabila menempel pada sesuatu akan menjadi sebuah yang indah, perkara yang indah, dan tidaklah kekasaran itu menempel sesuatu atau dicabutnya kelembutan kecuali menjadi sesuatu yang jelek, yang buruk. Ini merupakan fitrah manusia melihat demikian secara umum kelembutan yang akan dia rasakan. Alhamdulillah, Rasulullah SAW tidak, Islam tidak melarang kita untuk memiliki muamalah yang baik kepada kufar wal musyrikin secara umum, selama mereka tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Muamalah baik yang umum dalam kehidupan harian, saling memberikan hadiah, menerima hadiah, berbuat baik, muamalah yang baik, jujur dan semisalnya, sehingga orang akan melihat demikianlah seorang muslim memiliki akhlak yang sangat tinggi tanpa sedikit pun ada pengorbanan tentang akidah dan ibadah seorang mukmin. Adapun toleransi yang digembar-gemborkan di zaman kita, toleransi syaitaniyah yang merusak dan menghancurkan asas sendi-sendi agama, sehingga menghancurkan al-wala' wal-bara'. Menghancurkan al-wala' wal-bara'. Karena dalam toleransi yang mereka serukan, agar bersikap ridha terhadap semua keyakinan rusak mereka, dan tanpa ada kebencian dan tidak membangun kebencian terhadap segala kekafiran dan kesyirikan mereka. Dan bahkan ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan syirik dan kufur yang mereka lakukan. Ini adalah toleransi yang akan merusak dan menghancurkan akidah dan asas agama seorang muslim. Termasuk di antara ikhwati billah yang diperbolehkan dengan orang kufar adalah muamalah tijariah. Muamalah ini perdagangan, maka dibolehkan seorang dia berdagang dengan orang-orang kufar, perdagangan dalam apapun selama tidak bukan dalam perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan madarat dengan kaum muslimin. Secara umum orang jual senjata boleh, tapi ketika di zaman khusus senjata itu untuk membunuh kaum muslimin, maka tidak dibolehkan kita menjual senjata kepada orang-orang kufar. Atau yang semisalnya dengan itu. Demikian juga bolehnya kita, yaitu mempergunakan orang-orang kufar dalam perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin, seandainya tidak ada kaum muslimin yang bisa, yaitu melakukan hal tersebut. Bahwanya menyewa orang kafir untuk membangun sebuah gedung yang kita tidak mendapatkan muslimin yang bisa membangunkan suatu gedung yang kita inginkan, maka boleh kita menggunakan tenaga kafir untuk membangunkan keperluan yang kita inginkan. Termasuk diantaranya birrul walidain kepada orang kafir. Orang tua kita yang kafir memiliki hak birrul walidain, memiliki hak untuk dimuamalai dengan cara yang baik. Bahkan kata Allah SWT, sekalipun dia dengan sangat amat memerintahkan kita melakukan perbuatan syirik, maka kata Allah SWT, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Hendaklah anda tetap bergaul dengan orang tua anda dengan cara yang baik, selama tidak dalam perkara yang mereka memerintahkan perbuatan syirik, kekufuran, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Akan tapi tidak taatnya ini bukan berarti kemudian meninggalkan berbuat baik kepada orang tua dari sisi yang lainnya. Termasuk diantaranya bolehnya seorang dia berbahasa basi, mudarah, berbahasa basi dengan orang kafir, menampakkan yin muamalah yang baik berbahasa basi, bukan mudahana. Kalau mudahana itu mengorbankan agama, kalau mudarah sekedar menampakkan ya ini muamalah yang baik. Kalau mudahana dia ya ini ada unsur pengorbanan agama. Atau muadanah dengan alul maksiat juga tidak diperbolehkan. Umpamanya kita sedang berada di majelis judinya alul maksiat. Kita duduk di situ, kemudian kita duduk di situ dengan perkataan karena enggak enak mau pergi untuk melegakan mereka, walaupun tanpa mereka mendukung dan tanpa dia memberikan ya ini keridhaan kepada perbuatan tersebut, tidak boleh. Ini namanya mudana. Lain dengan Anda senyum dengan ahli maksiat ketika mereka tidak sedang berbuat maksiat. Ketemu di jalan, Anda berbuat baik dengan dia, Anda kasih salam, kemudian Anda senyum, kemudian berkata-kata yang lembut. Ini adalah mudara, bukan mudana. Ada permudana, ada unsur merugikan agama atau ada sesuatu yang dikorbankan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan pada poin yang ke-8, mudharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Yang masalah pernikahan muslim sama wanita kitab itu nanti anaknya gimana? Anaknya ya muslim, ikut ayahnya. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang dengan melihat maslahat. Kalau di zaman kaum muslimin kuat, tentunya laki-laki menikahi ahlul kitab, madharatnya bisa sangat ditekan. Akan tapi di zaman dhaif seperti ini ikhwan, yang akhwat juga turah-turah banyak yang belum dinikahi. Kemudian antum alasannya boleh menikahi ahlul kitab. Ini keterlaluan, super keterlaluan. Karena masyarakatnya hampir tidak ada, madharatnya ya ini sangat besar. Allah taala sam. Adapun hukum asal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Apakah membenci orang kafir karena orangnya, di samping karena kekafirannya diperbolehkan, sehingga kadang hanya melihat mereka saja sudah merasa benci? Ya sesuatu yang kadang-kadang susah dihindarkan. Kebencian karena agamanya kemudian membuat benci melihat orangnya. Ya kalau tidak ada alasan untuk membenci orangnya, maka bagaimana kita berusaha untuk bermuamalah kepada dia yang baik. Walaupun mungkin tetap kebencian dalam hati kita. Nah, kalau dia tidak jahat, ini tidak jahat, dia baik, secara umum maksudnya baik sebagai orang kafir, tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita. Kebencian yang kita bangun yang jelas berkaitan masalah agama dia. Adapun orangnya, bagaimana seharusnya kita bisa mendakwai, atau seharusnya kita bisa mendoa atau kita mendoakan dia, sehingga bagaimana kecintaan kita kepada dia kita wujudkan, bagaimana dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini yang jelas demikian muamalah yang mestinya kita bangun, bagaimana orang dia merasa mendapatkan akhlak yang baik dari antum selama tidak ada keridhaan Anda kepada agama dan kekafiran mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan kufar wal musyrikin di Mekah dengan harapan mereka bisa menerima dakwah yang beliau sampaikan kepada mereka. Bagaimana cara membedakan ayat tadi yang mengatakan kufur dengan maksud kufur sebenarnya dan kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam? Di antaranya dilihat dari konteks kalimatnya, ini pertama. Yang kedua, dilihat berkaitan dengan ada faktor i'tiqad. Ada faktor i'tiqad. Sesuatu yang asalnya masuk dalam kelompok syirkun asghar bisa menjadi syirkun akbar apabila ini sertai dengan i'tiqad. Contoh umumnya, man halafa bi ghairi llahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Hadis ini para ulama memasukkan perbuatan bersumpah dengan nama selain Allah ini adalah syirkun asghar. Syirkun asghar. Akan tapi bisa menjadi syirkun akbar apabila disertai dengan i'tiqad. Umpamanya dia bersumpah dengan selain Allah disertai dengan i'tiqad tentang pengagungan yang sempurna terhadap apa yang anda jadikan sumpah tersebut, maka sumpah selain Allah tersebut bisa menjadi syirkun akbar dengan i'tiqad yang dia sertakan dalam sumpah tadi. Demikian juga dalam masalah yang lain, jimat umpamanya, jimat Nabi katakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, sesungguhnya ruqa, jambi-jambi perdukunan, kemudian tamimah, jimat-jimat, wa tiwala susuk, yaitu susuk, itu semuanya merupakan syirik, perbuatan syirik. Di sini ar-ruqa wa tamimah. Tamimah di antaranya. Jimat ini masuk dalam syirkun asghar secara umum. Kecuali apabila dia memiliki i'tiqad yang lebih berkaitan dengan jimat tersebut. Orang yang memakai jimat itu ada beberapa keyakinan. Keyakinan yang pertama, jimat ini sekedar sebab. Adapun sumber manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang ini telah menetapkan sebab sesuatu yang tidak Allah sebutkan dalam syariatnya. Ini syirkun asghar. Adapun kalau dia berkeyakinan jimat ini merupakan sumber manfaat dan mudarat, maka jimat yang tadinya syirkun asghar seperti itu menjadi syirkun akbar. Sehingga sesuatu bisa menjadi yaitu kufrun akbar dengan i'tiqad. Dan untuk melihat membedakan konteks ayat tersebut atau hadis tersebut, dia kufrun akbar atau asghar, yang pertama adalah kembali kepada pemahaman para salaf kita, para ulama kita. Kemudian yang kedua, ya ini berkaitan masalah konteks kalimat di situ serta keterlibatan i'tiqad dalam amalan tersebut. Yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ini kembali kepada pemahaman para salaful ummah, ini para sahabat, yang mereka yang lebih tahu tentang penafsiran ayat atau sebuah kalimat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika kufar yang diminta tolong untuk membangun gedung untuk muslimin, tapi kufar tersebut memberikan simbol-simbol Sionis pada pengundian? Tidak boleh lah. Dilarang. Mereka pekerja, dia statusnya pekerja dibayar. Dia statusnya pekerja dibayar. Akan tapi seandainya sekalipun sekedar mempekerjakan orang kufar ikhwati fillah, kalau bisa dijauhkan, dijauhkan. Sebagaimana di zaman Umar, ketika Umar ngecek gubernurnya, ada gubernurnya yang mengambil sekretaris dari kalangan kufar. Kemudian ditanya oleh Umar, kenapa anda ambil dia? Karena saya hanya mengambil keterampilannya, ya Amiral Mukminin, keterampilan dia dalam masalah tulis menulis. Kata anak Umar, saya tidak akan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah SWT. Artinya, asalnya boleh seorang mengambil pekerja di kalangan orang-orang kafir. Akan tapi seandainya bisa dihindari, dihindari. Mengutamakan, ini kaum muslimin. Agar tidak tumbuh rasa pemuliaan kita dengan orang kafir. Bolehkah kita bekerja di instansi atau perusahaan milik orang kafir? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh, kawan? Ya boleh. Selama Anda tidak ada, selama tidak ada halangan untuk mewujudkan keyakinan dan ibadah Anda. Boleh. Sebagaimana para sahabat juga ada yang mereka terkerja terkadang mencari upah dari orang Yahudi atau bekerja untuk mendapatkan upah seberapa yang diinginkan kepada orang kafir, diperbolehkan, intinya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Takziah dengan tetangga yang kafir. Apa makna takziah? Sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Nabi, ketika Abu Thalib meninggal, Ali suruh ngurus karena tidak ada ngurus. Seandainya sudah ada ngurus, maka cukup mereka yang sudah ngurus jasad atau jasad si mayit yang kafir tersebut. Seandainya melayat di situ juga ada unsur-unsur agama, bercampur dengan unsur agama, ritual-ritual agama mereka, maka kita tidak boleh menghadiri yakni acara-acara yang ada unsur kekufurannya atau ada unsur kesyirikannya. Kalau kita sekedar memberikan bantuan pada keluarga mereka yang kesulitan, mudah-mudahan termasuk perkara yang dibolehkan di dalam syariat agama kita. Allah alam besar. Kita istirahat dulu, ikhwan. Sebentar, insyaAllah kita lanjutkan pada sesi berikutnya.